Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pun mengatakan, qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakanlah, ucapkanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Rawahu Muslim. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadits ini, sahabat Abu Amr atau Abu Amrah Sufyan Abdullah radhiyallahu taala anhu meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan suatu perkataan terkait tentang Islam, perkataan yang jelas, yang gamblang, yang tidak perlu lagi untuk syarah penjelasan, suatu ucapan, suatu perkataan terkait tentang Islam yang mengandung di dalamnya prinsip-prinsip dalam keislaman. Demikian pula suatu ucapan yang mencakup ya tentang perkara-perkara Islam yang dengannya agama seseorang itu sempurna. Perkataan yang akan membimbingkan kepada al-haq, kepada petunjuk, yang itu sesuatu yang mencukupinya, yang akan menjadikan seorang itu na'am selamat dari an-nar, dimasukkan ke dalam jannah nanti di yaumul qiyamah. Ya, minta dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimbingan, na'am suatu ucapan, perkataan, arahan terkait tentang Islam. Ya, na'am, yang tentunya ini menunjukkan tentang bagaimana hirs semangatnya mereka, para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, untuk ya mengilmui tentang agama. Kesemangatan mereka dalam menuntut ilmu, sebagaimana mereka adalah orang-orang yang terdepan dalam setiap kebaikan. Naam. Ya. Lihat di sini bagaimana beliau Sufyan Abdullah radhiyallahu taala anhu bertanya, meminta bimbingan, arahan, penjelasan terkait tentang Islam. Ya. Yang akan menjadikan seorang terbimbing sempurna agamanya nanti di yaumul qiyamah selamat dari an-nar, dimasukkan dalam jannah. Sebagaimana hadis-hadis yang banyak tentunya yang menunjukkan tentang bagaimana hirs mereka para sahabat ridwanullah alim ajma'in terhadap ilmu, ya, dalam menuntut ilmu untuk memahami agama. Dan mereka bukan sekedar bertanya untuk sekedar mengilmui, mengetahui, tapi mereka orang yang terdepan yang bersegera untuk mengamalkan ilmu yang telah mereka dapatkan. Tatkala mereka tidak memungkinkan untuk fokus ya duduk bermajlis, hadir di majlisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ya, mereka pun ada di antaranya dari kalangan para sahabat karena tidak menginginkan untuk tertinggal dari ilmu yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya pun ya mengadakan na'am kesepakatan dengan tetangganya untuk bergantian hadir di majelisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak memungkinkan untuk setiap saat, setiap waktu bisa hadir di majelisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na'am. Sebagiannya harus menerima isya di sebagian waktu. Sampai akhirnya pun ya silih berganti. Seperti yang terjadi pada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. dengan tetangga beliau, orang Nori. Nah, yang saling bergantian untuk turun datang ke majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Tatkala datang giliran beliau Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menghadiri majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai kemudian beliau ya menyampaikan apa yang beliau dapatkan ya dari wahyu yang mungkin baru turun ataukah perkara-perkara yang lain yang dibimbingkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada tetangganya yang pada hari itu pada waktu itu tidak bisa hadir padanya. Pun demikian sebaliknya. Nah, tatkala geliran tetangga beliau untuk menghadiri majelisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya. Di hari yang beliau tidak bisa hadir maka tetangganya setelah mendapatkan apa yang didapatkan di majelisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menyampaikan apa yang diperoleh kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan terus demikian. Nah, tidak ingin sedikit pun tertinggal dari ilmu. Dan banyak lagi gambaran-gambaran yang demikian yang menunjukkan kesemangatan mereka para sahabat dalam menuntut ilmu. Nah, dan mereka adalah orang yang bersegera untuk mengamalkan ilmu tersebut. Ya. Maka di sini Sufyan Abdullah radhiyallahu taala anhu minta bimbingan. Nah, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam minta penjelasan terkait tentang Islam yang mencakup padanya prinsip-prinsip Islam yang dengannya akan sempurna agama seorang yang akan menuntunkan kepada al-haq ya dan akan menyelamatkan dalam kehidupan akhiratnya untuk dimasukkan dalam jannah. Yang kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan dua jawaban, dua kalimat yang ringkas yang padat. Naam, yang mengandung makna yang begitu luas. Demikianlah. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam diberikan ya, jawamiul kalim memiliki kata-kata yang ringkas yang pendek tapi memberikan makna yang begitu luas. Naam, ya. Yang sudah mencukupi padanya ketika seorang itu mendalami, memahami makna apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka yang pertama yang beliau bimbingkan naam kepada sahabat Sufyan Abdullah radhiyallahu ta'ala tentunya itu juga merupakan bimbingan untuk kaum muslimin seluruhnya. Qul ucapkanlah amantu billah. Naam, aku beriman kepada Allah Azza wa Jal. Ya, perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan ya bahwasanya naam dirinya beriman kepada Allah Azza wa Jal. Ya, ucapan yang di sini terkandung padanya naam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman dengan segala apa ya datang dalam kitab Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim. Demikian pula mengimani terhadap segala apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Naam. Ketika mengucapkan amantu billah, aku beriman kepada Allah, maka di sini mencakup memberikan konsekuensi mengimani terhadap segala apa yang datang di dalam Al-Qur'an Karim. Ya. Demikian pula apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagaimana ayat yang sebelumnya kita jelaskan. Ketika ayat-ayat tersebut menjelaskan tentang keutamaan orang yang istiqomah sebagaimana disebutkan oleh muallif ayat tersebut. Naam, innalladzina qalu rabbunallah. Ada konsekuensi, ada kelaziman, ada kandungan dari ucapan ketika seorang mengatakan Rabb kami adalah Allah. Maka demikian pula ini. Nah, ya. Keimanan ketika mengucapkan aku beriman kepada Allah maka mencakup di dalamnya. Ya, keimanan di sini mengimani semua apa yang datang. Ya, di dalam Al-Qur'an, apa yang datang dari sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, konsekuensinya. Ya. Dari itu semuanya. Naam, jadi mencakup perkara-perkara yang zahir, perkara-perkara yang batin. Naam. Ya, yang kemudian apabila itu berupa perintah maka dijalankan, berupa larangan maka ditinggalkan, kalau itu berkaitan dengan berita-berita maka mengimaninya. Naam. Ya. Sehingga bukan semata-mata di sini sekedar mengucapkan dengan misalnya saja amantu billah, aku beriman kepada Allah, kemudian cukup, tidak. Nah, sebagaimana kita fahami, sebagaimana kita ketahui, ya, nah, bahwasanya yang namanya iman itu mencakup apa? Keyakinan dalam hati, ya, mengucapkan dengan lisan, demikian pula mengamalkan dengan anggota badan, yang itu bertambah iman dengan ketaatan dan akan berkurang, ya, dengan dosa-dosa dan kemaksiatan. Nah, ya, bukan maksudnya semata-mata dengan lisannya saja mengucapkan saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada hari akhir. Ya, kalau seperti ini ada di antara mereka manusia yang mengucapkan dengan lisannya saja, akan tapi hatinya tidak mengimaninya. Haulail munafiqun. Yang sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran Karim, wa minan nasi man yakunu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Wa ma hum bimumin. Ada di antara manusia yang mereka mengatakan kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir, dalam kondisi padahal mereka bukan orang-orang yang beriman. Mereka adalah orang-orang munafik yang menampakkan zahirnya beriman, ya, tapi hati mereka mengingkari. Naam. Ya. Barakallahu fik. Akan tapi yang dimaksud di sini iman, ya, mencakup padanya al-i'tiqad, keyakinan dalam hati, mengucapkan dengan lisan, mengamalkan dengan anggota badan. Enggak cukup dengan lisannya, dalam keadaan hatinya tidak meyakininya, tidak dinampakkan dengan amalan-amalan anggota badan. Nah, enggak cukup dengan hatinya saja, tanpa mengucapkan dengan lisannya, tanpa dinampakkan dengan amalan anggota badan, harus terkumpul padanya. Ya, i'tiqad, keyakinan dalam hati, mengucapkan dengan lisan, demikian pula mengamalkan, ya, dengan anggota badan. Nah, ya, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyuruh mereka, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, agar supaya mereka mengucapkan la ilaha illallah, mereka faham konsekuensinya. Bukan sekedar mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi ada konsekuensinya dari ucapan tersebut, untuk meninggalkan seluruh sembahan-sembahan selain daripada Allah. Nah, meninggalkan semua perbuatan kesyirikan mereka, apa yang mereka ibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an Karim, ya, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah ya astagbirun. Sesungguhnya mereka ketika dikatakan kepada mereka, didakwahkan agar supaya mengucapkan la ilaha illallah, yastagbirun, mereka bersikap sombong, enggan, tidak mau. Karena yang dimaksudkan di sini bukan sekedar mengucapkan dengan lisannya, ada konsekuensinya, ya, ada amalan-amalan yang harus dikerjakan. Naam, semata-mata mentauhidkan, ya, dalam beribadah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggalkan sembahan-sembahan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yastagbirun, mereka sombong, tidak mau. Seraya mereka mengatakan la innal tariku alihatina li syairin majnun, apakah kami akan meninggalkan, ya, sembahan-sembahan kami, ya, disebabkan karena tukang syair ini lagi gila. Ya subhanallah. Nah, ya, karena mereka memahami, nah, bukan sekedar ucapan yang dimaukan. Nah, akan tapi ada amaliah-amaliah yang harus dikerjakan, ada amalan-amalan pula yang harus ditinggalkan berkaitan dengan kesyirikan mereka. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab, sehingga kul amantu billah terkandung di dalamnya yang mengimani semua apa yang datang di dalam Al-Qur'an, demikian pula apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik yang zahir ataukah yang batin. Karena iman ketika disebutkan secara tersendiri mencakup di sana adalah amalan-amalan hati berupa keyakinan, demikian pula amalan-amalan yang zahir, ya. Naam. Sebagaimana Islam ketika disebutkan secara tersendiri mencakup padanya naam yang zahir, demikian yang pula yang batin. Tapi ketika digabungkan al-iman wal Islam, iman berkaitan dengan keyakinan-keyakinan, sedangkan Islam berkaitan dengan amalan-amalan yang zahirah. Sebagaimana fakir dan miskin, ya kan? Ketika berdiri sendiri fakir, maka mencakup padanya miskin. Nah, ya, demikian pula sebaliknya. Barakallahu fik. Yang kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da iman wal yakin, setelah keimanan, setelah keyakinan dengan konsekuensinya tadi. Nah, beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk istiqomah. Nah, istimrar di atas keimanannya, istimrar di atas al-haq, di atas petunjuk, di atas ya ibadah-ibadah, aman-aman kebaikan yang dilakukan. Nah, terus istiqomah. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan kalian meninggal kecuali dalam keadaan kalian itu berserah diri. Terus ya istimrar ya di atas ketaatannya itu, istimrar di atas imannya ya, di atas petunjuknya. Naam, hingga ajal datang menjemputnya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadahlah kepada Rabbmu hingga datang kepadamu al-yaqin, yaitu kematian. Naam. Wallahu ta'ala biswab. Dan tentunya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang hamba betapapun berusaha, berupaya untuk istiqomah, naam, pasti namanya manusia akan terjadi padanya itu suatu kekurangan. Ada, naam, terjadi padanya al-khalal, cacat dalam menjalankannya. Tatkala dia menjalankan apa yang diperintahkan, banyak kekurangan-kekurangan, ketidaksempurnaan dalam menjalankan yang diperintahkan. Demikian pula terkadang terjatuh kepada dosa-dosa dan kemaksiatan. Itu namanya manusia, makhluk yang lemah. Naam, ya, banyak berbuat dosa, kesalahan. Kullu bani Adam khata', wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap bani Adam itu banyak melakukan kesalahan. Tidak ada seorang pun di antara kita yang kemudian selamat yang namanya dari kekurangan. Ya. Tatkala menjalankan apa yang diperintahkan. Ya, berusaha untuk meninggalkan apa yang dilarang. Terkadang ya, jatuh pada dosa dan kesalahan. Seringkali tidak sempurna dalam menjalankan apa yang diperintahkan. Naam. Ya. Barakallahu fi. Itu manusia. Makhluk yang lemah, penuh dengan kekurangan. Naam. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengobati, menutupi kekurangan-kekurangan ini, banyak-banyak istighfar. Ya, sering-sering bertobat, mengadakan muhasabah. Kekurangan-kekurangan apa dalam menjalankan kewajiban, perkara-perkara apa yang dia kemudian tergelincir dari dosa dan kesalahan. Karena ya Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya fastaghimu ilahi wastaghfiru. Nah, dalam surat Fussilat ayat yang ke-6. Maka istiqomalah kalian kepadanya. Nah, di saat diketahui hamba ini betapapun dia berupaya, bersemangat untuk istiqomah di atas al-haq, di atas petunjuk, dalam menjalankan perintah, menjauhi larangan, betapapun. Nah, Allah Maha mengetahui kondisi hambanya yang penuh dengan kekurangan. Nah, ya, maka Allah Subhanahu wa taala membimbingkan, menuntunkan hambanya untuk mengobati, menutupi kekurangan-kekurangan itu, untuk beristighfar. Yang terkandung padanya tentunya bukan sekedar ucapan astagfirullah cukup, taubat, ya, dengan memenuhi syarat-syaratnya. Barakallahu fik. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala dari sahabat Tsauban radhiyallahu taala anhu, yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad Ad-Darimi Ibnu Majah, demikian pula Imam Malik rahimahullahu taala, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, istaqimu walan tuhsu wa'lamu anna khaira a'malikum as-salah wa la yuhafidhu 'alal wudu' illa al-mu'min. Istiqomahlah kalian. Nah, istiqomah, istimrar di atas al-haq, istimrar di atas ketaatannya, ibadahnya, jangan sampai kendor. Nah, yang kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam ya melanjutkan dalam hadisnya, walan tuhsu. Betapapun seorang berupaya, berusaha untuk istiqomah, nah, kalian tidak akan mampu, nah, istiqomah dalam semua perkara, dalam segala hal di dalam agama ini dengan sebenar-benarnya. Karena perkara-perkara agama ini syariat ini banyak, ya kan? Nah, bukan satu saja, dua, tiga, banyak. Nah, Islam itu bukan sekedar rukun Islam saja yang diperintahkan, ya kan? Sholat, puasa, zakat, haji, kemudian cukup. Nah, itu pun kalau bisa menyempurnakan semuanya ketika menjalankan, ya kan? Kalau kita koreksi ke masing-masing kita, bagaimana ibadah sholat kita, sempurna enggak kita dalam menjalankan perintah ini? Nah, apalagi syariat-syariat yang lainnya dari perintah-perintah Allah. Ya. Belum larangan-larangan dari perkara-perkara yang besar. Kemudian yang lainnya, yang lain. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan lisan yang sulit, susah. Seseorang itu mencegah lisannya. Nah. Ya, di zaman kita sekarang ini, lisan dan apa? Tangan sulit dengan ya media-media yang ada. Coba ungkapan-ungkapan dalam hati diaplikasikan dengan tulisan-tulisan. Nah, nggak bisa ngomong langsung dengan tulisan. Lisan, betapa banyak seseorang tergelincir tanpa menyadari yang itu menyakiti saudaranya, terkait kehormatannya, harta bendanya, ataukah jiwa saudaranya. Naam, walan tusu, tidak akan sanggup kalian untuk benar-benar istiqomah. Ya, ada kekurangan-kekurangan, khalal, cacat, aib. Ya, namanya manusia. Ya, syariat yang begitu banyak. Naam. Ya, dan ketahuilah sebaik-baik amalan kalian telah sholat dan tidaklah menjaga wudu, ya, kecuali orang yang beriman. Naam. Barakallahu fik. Allah Subhanahu wa taala membimbingkan, menuntunkan. Ya, untuk banyak istighfar, banyak bertobat. Naam. Ya, karena dengan istighfar, dengan bertobat itu Naam, selaku hamba yang lemah penuh dengan kekurangan akan menghapuskan naam dari kesalahan-kesalahan yang dia terjatuh padanya, akan menambal kekurangan-kekurangan. Ya, ketika seorang itu menjalankan apa yang diperintahkan. Ya. Astaghfiru. Naam, istaqim fastaqimu inni wastaghfiruhu. Istiqomahlah kalian dan beristighfarlah. Oleh karena itu, ketika kita selesai dari menjalankan ibadah sholat, naam, kita dianjurkan untuk istighfar. Pahami maknanya, jangan sekedar lisan kita saja. Naam. Ya, kandungan dari makna seorang itu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tidak lepas ketika kita menjalankan ibadah sholat itu penuh dengan kekurangan. Naam. Ya. Subhanallah. Wallahu taala alam bisawab. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis ini ada beberapa faedah yang kita bisa mengambil pelajaran darinya. Di antaranya faedah yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwasanya istiqomah tidaklah akan terjadi kecuali setelah iman. Naam, ya. Qul amantu billah thumma istaqim, dan merupakan syarat sahnya suatu amalan, diterimanya suatu amalan, ya, manakala amalan tersebut dibangun di atas keimanan. Naam, ya, meskipun seseorang itu mengamalkan amalan yang zahir nampak dari amalan kebaikan, akan tapi manakala hatinya itu kosong, ada keraguan, ada kekuncangan, bahkan mungkin bisa jadi mengingkari ataukah mendustakan sesuatu yang diamalkan tersebut. Nah, yang tentunya ini tidak akan memberikan manfaat sedikit pun. Ya. Nah, amalan harus dibangun di atas keimanan. Naam, wa ma man'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa an kafaru billahi wa bi rasulih. Tidaklah yang menghalangi mereka untuk diterima dari infak-infak mereka, sedekah-sedekah mereka, kecuali supaya karena mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Nah, tanpa iman ya tidak memberikan manfaat apa yang dilakukan dari amal kebaikan tersebut. Ya. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Barang siapa yang dia beramal salih dari kalangan laki-laki dan wanita dalam kondisi dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, dan seterusnya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man shoma ramadhana imanan. Nah, karena keimanan, bukan karena kebiasaan kalau di bulan ini pada puasa ikut puasa. Tanpa dia meyakini ada suatu perintah kewajiban yang memang diperintahkan, yang Allah syariatkan. Dia menjalankan karena ini memang dalam rangka untuk menjalankan apa yang diperintahkan, bukan sekedar ikut-ikutan. Naam. Ya. Ataukah sekedar rutinitas dia tanpa adanya sedikit pun iman bahwasanya puasa itu sesuatu yang diwajibkan. Maka dikatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, karena keimanan, dan dia menjalankan karena mengharamkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wallahu taala alam bisawab. Demikian pula dari faedah hadis ini pula, sebagaimana disebutkan di sini oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala ketika menjelaskan hadis ini, di antara faedahnya bahwasanya semestinya seorang ketika dia menjalankan suatu amalan, melaksanakan suatu amalan, hendaklah dia menyadari agar supaya ketika dia menjalankan amalannya ini lillah. Naam. Yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Naam, bukan karena yang lainnya. Ya. Demikian pula yaqumu bihi billah. Hendaklah ketika dia menjalankan suatu amal tersebut minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Billah, musta'inan billah. Tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentunya tidak bisa menjalankan, harus menyadari. Nah, dia bisa menjalankan ini semuanya karena pertolongan dari Allah, kemudahan yang Allah berikan padanya. Nah, sehingga mensyukurinya, terus menambah ibadahnya sebagai bentuk syukur atas kemudahan bisa menjalankan ibadah ini. Terus yang berikutnya. Nah, ketika dia mensyukuri ini, maka menjadikan dia terus bersyukur yang tidak ada hentinya. Demikian pula ketika menjalankan ibadah tersebut fillah, ya, ia menjalankan sebagaimana apa yang Allah syariatkan, mengikuti apa yang Allah syariatkan dengan tuntunan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya. Barakallahu fiik. Istiqomah seseorang itu ya, sesuai dengan apa yang diperintahkan. Nah, apa yang disebutkan na'am dalam firman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala. Fastaqim di ayat yang pertama. Kama umirta. Nah, istiqomalah engkau sebagaimana yang diperintahkan. Nah, ya. Jadi istiqomahnya di sini jangan seorang kemudian menambah-nambah sesuatu yang tidak dituntunkan, tidak diajarkan. Dan jangan pula mengurang-uranginya. Jalankan ya, istiqomah sebagaimana yang diperintahkan. Nah, jalankan semuanya itu sesuai dengan tuntunan, bimbingan, sesuai yang disyariatkan. Ya, tidak ghulu, ya, berlebih-lebihan, demikian pula tidak mengabaikan. Tidak menambah, tidak mengurangi. Jalankan sesuai dengan yang dituntunkan, yang dibimbingkan, yang diajarkan ya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian pula di antara faedah yang kita bisa mengambil ya dari hadits ini, na'am, sepantasnya semestinya seorang muslim untuk senantiasa memeriksa terhadap dirinya sendiri. Na'am, apakah dirinya adalah orang yang istiqomah? Ya. Na'am. Ataukah tidak? Sekiranya mendapati dirinya adalah orang yang istiqomah, banyak bersyukur, banyak memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan taufiknya menjadikan dia orang yang istiqomah, berjalan di atas petunjuk, di atas al-haq, sesuai dengan yang dituntunkan, dibimbing oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, jika dia mendapatkan dirinya adalah orang yang tidak istiqomah, ya, bersegera untuk perbaiki jalannya. Naam. Ya, beristighfar, banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menunda-nunda, tidak bersegera untuk mengerjakan sholat hingga sampai keluar waktunya, ini bukan orang yang istiqomah. Karena telah menyisihi terhadap apa yang diperintahkan. Orang yang punya kewajiban untuk berzakat, na'am, ya, maka bukan orang yang istiqomah. Karena dia telah menyanyikan kewajiban untuk berzakat. Ya. Orang yang menyakiti, yang mendolimi saudaranya, baik yang berhubungan dengan kehormatannya, dengan harta bendanya ataukah jiwa saudaranya, ini bukan orang yang istiqomah. Ya. Naam. Karena dia telah melakukan perkara yang diharamkan. Orang yang tidak jujur, berdusta, menipu dalam muamalah jual beli dengan saudaranya, ini orang yang bukan istiqomah. Naam. Ya. Karena dia melakukan perkara yang diharamkan pula. Naam. Ya. Karena istiqomah itu mencakup ya segala hal terhadap segala amalan ya istiqomah dalam menjalankan yang diperintahkan, istiqomah dalam menjauhi hal-hal yang diharamkan. Nah, tapi sebagaimana tadi kita sebutkan, betapapun seorang berupaya untuk istiqomah, yang namanya manusia selaku makhluk yang lemah penuh dengan dosa, pasti ada kekurangan-kekurangan ketika menjalankan yang diperintahkan atau mungkin menerjang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bimbingan, tuntunan ya, ya Allah tuntunkan dalam Al-Qur'an Karim untuk hamba-Nya untuk banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengannya akan menghapuskan kesalahannya, akan menutupi, menambal kekurangan-kekurangannya. Wallahu taala alam suwab. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di kesempatan malam hari ini memberikan faedah bagi kita semuanya. Wa akhiru alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam.